Mitra bisnis, pada zaman yang serba internet, serba digital ini, apa saja yang berubah? Banyak sekali survei dilakukan oleh para psikologis, ataupun para marketer, ataupun para pebisnis untuk mengetahui apa yang berubah. Nah, ketika ditanyakan berapa sering orang itu bertemu dengan temannya pada dunia digital, 55% mengatakan bahwa pada setahun terakhir ini, mereka lebih jarang bertemu dengan teman-teman atau dengan koleganya, tetapi lebih memanfaatkan digital. 55% mengatakan lebih jarang bertemu, ya. 60% mengatakan bahwa mereka punya koneksi yang lebih banyak orang dan lebih sering. Ya, walaupun tidak ketemu ya, lebih sering di dunia maya. Lebih sering tetapi lebih jarang bertemu. Ya. Dan yang menarik adalah ketika ditanyakan apakah mereka kesepian atau tidak, ternyata 32% mengatakan dengan adanya internet justru merasa lebih kesepian dibandingkan dulu sebelum adanya internet. Nah, yang menarik adalah dampaknya apa sih orang memakai dunia digital ini? Ternyata yang dilihat adalah kekurangan sebuah authenticity. Jadi orang itu tidak autentik lagi karena mengirim tweet itu bisa menunggu, bisa mengcopy paste, bisa mengecek, bisa meniru orang lain sehingga tidak real, tidak real. Nah, ini sehingga menimbulkan sebuah artificial topeng yang dipakai orang ketika dia berbicara di dunia maya. Ini dampak yang terjadi. Dan yang menarik adalah ternyata banyak juga yang menganggap bahwa hubungan percintaan, persahabatan di dunia maya itu cukup untuk mewakili hubungan dia dengan orang lain bahkan tanpa harus bertemu sungguhan. Ada 21% yang mengatakan begitu. Jadi ada 19% malahan yang mengatakan maknanya hubungan internet dan hubungan real itu sama, tapi hanya 19%. Ya. Inilah dunia maya kita. Saya tidak tahu 5 tahun lagi seperti apa atau 10 tahun lagi hubungan ini seperti apa, karena semakin banyak orang semakin mau sendirian, tidak mau keluar, tidak mau ke Starbucks, tidak mau pergi kemanapun, tetapi lebih memilih sendirian, asalkan dia bisa ber-Twitter dan ber-Facebook. Inilah perubahan yang terjadi di dunia kita dan pada diri kita sendiri. Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengundang kami untuk seminar ataupun training di perusahaan Anda dengan meng-email tanahdisantososeminar@gmail.com. Satu kata ya, tanahdisantososeminar@gmail.com. Terima kasih, salam sukses untuk Anda.